janji setia untuk Indonesia sudah semestinya terucap dari mulut kita, namun tercatat di hati kita. Ya, janji setia tanpa cinta itu penting karena identitas kita yang Indonesia. Hidup kita Indonesia, tanah kita Indonesia, bangsa kita Indonesia, nama keluarga kita Indonesia. Janji setia artinya bagaimana kita belajar hidup bersama dalam perbedaan yang mungkin terasa tajam, tapi buatlah perbedaan tak berdaya. Karena kekuatan cinta Indonesia membuat kita bisa berjanji setia satu dengan yang lainnya, tak mengkhianati kepentingan bangsa, tak menjungkirbalikkan semangat Pancasila. Janji setia hanya cocok memang untuk anak Indonesia, kecuali memang mereka pengkhianat yang tak punya jiwa setia, pengkhianat yang ingin menodai kesatuan yang seharusnya hidup dengan kuat di kehidupan. Janji setia untuk Indonesia sudah semestinya kita punya dalam jiwa. Biarkan itu terus berkobar menyala, tapi awas jangan hanya dalam kata, tapi tanpa ditindakan nyata. Mari ucapkan janji setia untuk Indonesia, tapi wujudkan di kebersamaan kita, supaya dunia iri dan berkata, Indonesia memang luar biasa. Anak-anaknya dikenal dengan janji setia, tak pernah lari, selalu menaruh tangan di dada dan berkata, aku berjanji setia untuk Indonesia. Kuharumkan namamu dimanapun aku ada. Mari berlomba bersama saya, Bigman Sirait.